Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan nikmat-nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang wajib untuk kita syukuri agar nikmat itu terus bertambah melimpah kepada kita semua. Tadi malam telah selesai dari penjelasan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat yang ke-84 dari surat Al-An'am, yang kesimpulannya bahwa baiknya orang tua itu akan memberikan pengaruh kepada anak keturunannya. Maka dari itu sangat penting sekali kita untuk mengadakan al-islah, perbaikan, islahu nafs al-abawain, kedua orang tua, dan berusaha untuk menghidupkan ilmu di tengah-tengah keluarga. Walaupun gak dipungkiri bahwa dari sekian banyak keturunan, terkadang ada yang Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mendapatkan hidayah. Namun jangan sampai hal itu menjadi penghalang, menjadi sebab turunnya semangat pahami bahwa hidayah berkali-kali telah dijelaskan terbagi menjadi dua, hidayah atau taufik. Yang ini khusus milik Allah, dan hidayatul bayan wal irsyad itu yang dimiliki oleh Rasul dan umatnya. Kemampuan sebatas membimbing, menjelaskan. Soal nerima dan tidaknya Allah yang lebih tahu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hidupkan ilmu. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kekhususan yang sangat besar. Tidaklah datang satu nabi pun setelah beliau, melainkan dari anak keturunannya. Nabi Nuh alaihi salam, ketika manusia mereka kufur, maka orang-orang yang mau masuk ke dalam safinah, perahu yang telah disiapkan oleh beliau atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mau masuk ke situ juga dari keluarganya, dari anak keturunannya, keluarga besarnya. Sehingga manusia yang tersisa setelah Allah tenggelamkan penduduk bumi adalah min dzurriyyatihi. Sehingga kedua nabi ini, Nabi Nuh alaihi salam dan Ibrahim alaihi salam, memiliki masing-masing memiliki mangkobah khasah. Maka dari itu kita berusaha untuk meniti jejak mereka. Sebagaimana para ulama, mereka pun telah meniti jejak mereka sehingga para ulama mendapatkan kemuliaan sebagaimana mereka para al-anbiya wa rusul mendapatkan kemuliaan, walaupun tentunya kemuliaan di situ adalah yatafadhal, saling bertingkat-tingkat. Namun min haits al-fadl, dari sisi keutamaan kemuliaan, sama-sama mendapatkan kemuliaan dengan sebab ilmu. Kemarin saya bawakan salah satu contoh dari ulama besar di zamannya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang sering kita dengar nama beliau, sering kita baca kitabnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Khurtum. Dia seorang tokoh khawarij. Hati-hati, jangan iltibas di situ, tersamar, salah pemahaman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Masraf At-Tamimi An-Najdi, beliau lahir di sebuah desa. Apa nama desa kelahiran beliau? Belfida, Uyainah, Ahsanta. Letaknya sebelah mana Riyadh, Ibu Syifa? Sebelah mananya Riyadh? Sebelah selatan Riyadh, ya. Nah, jadi shimal utara apa selatan? Sebelah selatan Riyadh. Nah, beliau nasha'a fi baiti ilmin. Lahirnya tahun berapa? Abu Siddiq. 1115. Wafatnya tahun berapa? Antum? Wafatnya semua bin Abdul Wahhab? 1206, ya. Jadi umur beliau berapa tahun? Antum? 91 tahun. Nah, beliau dijelaskan nasha'a fi baiti ilmin, tumbuh besar di rumah ilmu. Apa dimaksud rumah ilmu di sini? Mukhlis. Iya. Mufti. Seluruhnya ulama. Masya Allah. Jadi beliau terdidik, ya, di keluarga besar orang-orang berilmu, membuahkan ulama besar, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, beliau belajar di hadapan bapaknya, paman-pamannya, kakeknya, semenjak kecil, sehingga beliau hafal Al-Quran sebelum mencapai 10 tahun dari umurnya. Beliau hari-harinya sibuk, tersibukan kegiatannya dengan menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, membaca kitab-kitab tafsir, hadis, sampai beliau mahir keilmuannya di saat umur masih kecil. Bahkan membuat bapak dan para ulama di saat itu terkagum dengan kecerdasannya. Sehingga suatu hari pernah terjadi munaqasah fil masail ilmiah dengan para ulama-ulama yang di sekitarnya, sampai-sampai mereka pun justru mendapat faidah dari munaqasah tersebut dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, sehingga mereka pun i'tarafu lahu bil fadl, mengakui, menyadari tentang kemuliaan, keutamaan yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di situ pelajaran yang bisa kita petik barakallahu fikum, sekali lagi pentingnya ya dihidupkan suasana ilmu di dalam rumah tangga. Al-ummahat madrasatul aulad. Para ibu merupakan sekolahan bagi anak-anaknya. Dari sang ibu akan menyerap tindak tanduknya. Secara umum anak-anak lebih dekat dengan ibu. Nah, walaupun demikian pula menyerap dari bapaknya tentunya. Namun sang ibu lebih dominan, mereka lebih dekat dengan sang anak. Ajari, wahai ummahat, anak-anak kalian. Di samping sang ayah juga harus berusaha menyisihkan waktu sebagai kepala rumah tangga untuk menyampaikan ilmu kepada keluarganya, anak-anak, istrinya sesuai kemampuan. Tidak harus nunggu sudah bisa baca kitab, entah kapan bisanya. Dari maklumat-maklumat yang antum dapatkan di dalam ta'lim, kalian catat satu hadis, satu ayat, kalian jabarkan kepada anak istri, masya Allah, khairun kathir, kebaikan yang banyak yang akan dihasilkan. Selain di situ kalian menumbuhkan nuansa ilmu dalam rumah tangga, demikian pula ada kedekatan antara kalian dengan anak istri. Sesekali sambil evaluasi, bagaimana istriku, bagaimana anakku, saya dalam memimpin kalian dalam rumah tangga ini, apakah hak-hak kalian sudah saya tunaikan, ataukah ada hak-hak yang belum saya tunaikan? Ada komunikasi, terjalin rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jangan suami sibuk dengan urusannya, istri sibuk dengan urusannya, anak dengan urusannya. Kurang harmonis, kurang sakinah, mawaddah kalau keadaan seperti itu. Tidak cukup dalam membina rumah tangga semata-mata harta. Betul, harta bagian dari kebutuhan. Namun jangan difahami dengan harta selesai semua urusan. La. Nah, anak cukup kasih duit, cukup bayar SPP, tapi enggak ada kedekatan dengan orang tua, sibuk sendiri, enggak terkontrol kegiatannya. Ini kekeliruan sangat besar, barakallahu fikum. Sehingga ketika anak semakin tumbuh besar, semakin liar, jangan semata-mata anak yang disalahkan. Bapak juga harus introspeksi diri. Nah, sekali lagi akhwan, untuk menumbuhkan majelis ilmu tidak harus nunggu sang bapak bisa baca kitab. Dari maklumat-maklumat yang kalian dapatkan, sampaikan. Nah, bukan aib ketika sang bapak nyampaikan ayat, mungkin ada yang keliru lafadznya, sang anak qadarullah sudah duluan hafal, nanti nanya ke anak, gimana nak, salah atau betul hafalan Abi. Subhanallah, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan ditumbuhkan. Barakallahu fikum. Sang anak semakin ikhtiram kepada ayahnya, bapaknya, demikian pula kepada istri, dan seterusnya. Tapi kalau sudah nafsi-nafsi, ini salah satu pemicu terjadinya berantakan keadaan rumah tangga. Untuk melengkapi pembahasan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mungkin akan saya bacakan ini secara ringkas ya, karena panjang. Nah, insya Allah banyak faedah yang bisa kita petik. Kemarin terakhir kita sampai pada poin bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebelum melakukan rihlah keluar daerahnya untuk talabul ilmi, beliau sudah digembleng, sudah mahir dalam ilmu, bahkan diakui oleh ulama-ulama yang di sekitarnya saat itu. Dengan sebab didikan orang tua dan keluarga besarnya terhadap beliau. Namun beliau tidak cukup sampai situ saja. Thumma innahu lam yaktafi bihadzal qadri minal ilmi. Kemudian beliau tidaklah mencukupkan diri dengan kedudukan ilmu yang telah beliau dapatkan ini. Wa in kana fihil khair, sekalipun pada kemampuan ilmiah beliau, malakah ilmiah yang ada pada beliau, sudah banyak kebaikan. Illa anal ilma la yusba' minhu, melainkan karena ilmu itu sesuatu yang tidak pernah mengenyangkan, akan terus berambisi mengejar dan mengejar. Farahila li talabil ilmi, maka beliau mulailah melakukan rihlah untuk mencari ilmu. Wataroka ahlahu wa watanahu, beliau tinggalkan keluarganya, tinggalkan kampung halamannya. Sekali lagi, setelah dikader, digembleng di tengah-tengah keluarga besar, beliau baru melakukan rihlah menuntut ilmu di luar daerahnya. Wasafaru ilal hajj, beliau melakukan safar untuk melakukan haji. Wa ba'dal hajj dhahaba ilal madinah, setelah selesai melakukan haji, beliau berangkat pergi menuju Madinah. Waltaqa bi ulama'iha fil masjidin nabawi, sampailah beliau bertemu. Waltaqa bi ulama'iha fil masjidin nabawi, beliau pun berjumpa dengan ulama-ulama Madinah di Masjid Nabawi. Khususan Asy-Syaikh Abdullah Ibnu Ibrahim bin Saif. Khususnya beliau berjumpa dengan Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Wa kana imaman fil fiqh wa usulih. Beliau adalah seorang imam terkemuka di dalam masalah fikih maupun usulul fikih. Karena ikhwan, ilmu agama ini sekian banyak funun, sekian banyak fan-fan, bidang-bidang. Bidang fikih, usulul fikih, al-qawaid, aqidah, tauhid, akhlak, lughah, sekian banyak funun, hadis, sekian banyak funun. Di sana ada qiraah. Sehingga ketika seorang mempelajari agama ini sampai tua pun belum selesai, enggak akan selesai. Sekian banyak bidang. Dan masing-masing fan ini mulai dari yang dasar, menengah, meluas, terus berkembang. Namun janganlah sampai dari banyaknya bidang-bidang ini yang harus dipelajari oleh seorang thalibul ilm lantas menjadikan dia down, putus semangat, patah semangat. Kayak enggak mampu otaknya. Sekian banyak bidang. Ambil al-aham fal-aham. Ambil mana yang mampu. Mala yutraku kulluh la yutraku julluh. Mala yutraku kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa terambil secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan sebagiannya. Maknanya dari sekian banyak fan, ketika enggak mampu ngambil semua, ya ambil semampunya. Ambil semampunya. Sehingga enggak ada seorang yang mampu menguasai ilmu secara keseluruhan. Kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia enggak mampu menghafal 30 juz. Hafalkan satu juz, misalkan juz amma, tapi yang mutqin. Sehingga nanti suatu saat pulang kampung bermanfaat. Apalagi kita melihat jenggotnya tebal, pakai jubah, tahu dari pondok, silahkan Pak Ustaz, suruh maju gelagapan, persiapan, juz amma paling enggak. Saya sangat tersentuh hatinya barakallahu fikum, sangat salut dan bangga. Di saat ada santri gagal nyantri istilahnya, kena pergaulan masa-masa remaja, tapi dengan sebab dari kecil terdidik ilmu, faham tentang baca Al-Quran, pernah hafal sekian juz, suatu saat tersadarkan di saat sudah berumah tangga misalkan. Sehingga di kampung, subhanallah, di situ jadi imam, diangkat jadi imam sama warga masyarakat. Karena ikhwan, untuk di kampung-kampung itu 30 saja mereka sudah top secara umum. Karena jarang yang mereka hafal sampai satu juz, imam-imam di dusun-dusun itu. Hari-harinya kulhu annas, al-kafirun. Sehingga ketika, apalagi selain juz amma, juz 30, juz 28, lama-lama masyarakat terbiasa dengan sholat seperti itu. Bukan kekebaikan yang seperti itu, barakallahu fikum. Makanya hendaknya masing-masing punya target, ya, punya target. Baik aba, umahat, apalagi yang masih remaja-remaja, anak-anak. Perlu punya target barakallahu fikum. Jangan hanya merasa sudah di pondok bertahun-tahun satu juz saja enggak hafal. Masyaallah. Sayanglah waktunya. Masalah mencari ma'isyah bagi apa yang memang itu kewajiban, tapi berusaha kita sisihkan waktu. 6. Menghafal. Ya walaupun satu juz jadilah. Enggak mampu satu juz, setengah juz. 6. Tapi punya target, punya target, punya hafalan. Wa kadzalika ibnuhu Ibrahim ibnu Abdillah, demikian pula beliau berjumpa dengan putra putranya Syekh Abdullah bin Ibrahim bernama Ibrahim bin Abdillah. Pengarang kitab Al-Azbul Fa'id Syarahu Alfiyatil Faraid. Ini karya putra dari Syekh Abdullah bin Ibrahim. Beliau juga waltaqa kadzalik bil muhaddits Asy-Syeikh Muhammad Hayah As-Sindi. Beliau juga berjumpa dengan seorang muhaddits ahli hadis yaitu Syekh Muhammad Hayah As-Sindi. Beliau pun istifadah dari beliau tentang ulum al-hadis. Walam yaktafi bihada, beliau masih belum cukup dengan ini. Balsara ila biladil ahsa, beliau pun melanjutkan perjalanan rihlah menuju negeri al-ahsa. Tadi al-Madinah, sekarang al-ahsa, tempat yang berikutnya yang beliau tuju. Walam yaktafi bihada bal sara ila biladil ahsa fi syarqi biladin najd. Al-Ahsa ini letaknya di sebelah timur negeri Najd. Wa fiha al-ulama min Hanabilah wa Syafi'iyah wa Malikiyah wa Hanafiyah. Di negeri Al-Ahsa tadi terdapat ulama-ulama dari mazhab Hanabilah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanifiyah, Hanafiyah. Wa akhadha anhum, beliau pun ambil ilmu dari mereka. Khususan anil Hanabilah. 6. Khususnya dari mazhab Hambali. Di antara mereka adalah Syekh Muhammad Ibnu Fairuz dan Abdullah Abdul Wahhab Ibnu Fairuz. Akhadha anhum al-fiqha. 6. Demikian pula akhadha an Abdillah ibni Abdil Latif al-Ahsai, juga menimba ilmu dari beliau. Sudah dua daerah beliau melakukan rihlah. Apakah cukup? Al-jawab la. Walam yaktafi bihada, masih belum cukup. Bal zahaba aidan ilal Iraq, beliau melakukan rihlah pula ke Irak. Ilal Basrati khasatan, khususnya ke Basrah. Wa kanat anadzak ahilatan bil ulama fil hadis. Dan Basrah di saat itu merupakan tempat ulama-ulama ahli di dalam hadis wal fiqh dan fikih. Fa akhadha min ulama'iha, mengambil ilmu dari ulama-ulama Basrah, baik dalam fan hadisiyah maupun fikhiyah, khususan kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i wa ghairahu. Wa kana fi kulli tanaqqulatihi idza dhafira bi kitabin min kutubi Syekhil Islam Ibnu Taimiyah wa min kutubi tilmizihi Ibnul Qayyim nasakhahu bi yadihi bi qalami. Dan adalah beliau di dalam perpindahannya dari satu daerah ke daerah thalabul ilmi tadi, tatkala mendapatkan kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Demikian pula kitab-kitab muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau salin dengan penanya. Menunjukkan beliau rajin mencatat. Bukan jiping, ngaji kuping, tapi dicatat. Wa nasakha katsiran minal kutub fil ahsa. Beliau banyak menyalin kitab-kitab, mencatat dari kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu tatkala beliau ada di Al-Ahsa. Wal wafil Basrah maupun di Basrah. Fatajamma'at ladaihi majmu'atun 'azimatun minal kutub. Sehingga terkumpulah di hadapan beliau, di sisi beliau, kitab-kitab yang banyak. Ya, kitab-kitab yang banyak. Adapun kelanjutan, wa insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.